Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pengurus jamaah Nahdlatul Ulama sedaya Bandungipun, pangarsanipun Pak Camat, Camat Kutha pindah Camat Gunung. Hadi mundak pangkat nih Pak Camat nih. Seko ngisor mendhuwur. Pak Lurah saking jajaran TNI Polri sedaya sepuh bin sepuh hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah jam 4 nggih kula dugi mriki. Wau enjing kula tesih teng Surabaya. Pengaosan teng Masjid Al Akbar, Masjid Jami' Surabaya, Masjid Jawa Timur. Terus pesawat medun jam 11 wau niku. Setengah 12. Terus ngurus tamu jam setunggal berangkat. Biasanya ini jam setunggal berangkat setengah tiga ini pun dugi. Wong meng sempor. Boten ngerti nek sempore mriki. Biasanya sak rong jam paling dangu niku king Jogja niku nek kula. Lah boten dikandani nek sempore niku sempor ujung. Sempor mentit. Nek alhamdulillah niki iso nderek wong sak donya niki. Nderek wong sak donya. Ora usah. Kak wis wong telat wae kok disuguhi ngombe bareng. Mboten. Mboten kula niku ora ngombe kula niku nek awan mungkin magrib digoleki tekan ngono mawon. Nggih. Kula niku nek wong Kebumen pun ngerti kula niku nek awan mboten mangan, nggih. Nggih, apa menen niku suguhane lu tak delok ya ora nyenengke niku. Kula niku paling gedhing nek disuguhi larutan penyegar cap kaki tiga. Mangkel kula. Niku minuman suudon. Remang sana kiai niku panas dalam. Disuguhi. Lene ngadhe iki saged nderek siang nika nggih. Nderek napa? Nderek syukur. Syukur sedaya kaum muslimin teng donya niki tasyakur. Tasyakur memperingeti hijrahipun Kanjeng Nabi. Nggih nemeng carane mawon benten-benten. Nek sing larang niku wingi carane wong Dubai. Teng Dubai niku menyalakan kembang api. Kelase niku nek dhuwit mriki ngoten nggih bangsa 100 miliar niku. Memperingeti niku 100 miliar. Tapi sak nggon. Ha nek mriki kan kathah telase puluhan miliar wong ana sak mene niki. Ha niku teng mriko. Anten sing memperingati Muharram ngeten iki. Nggih kanthi pengajian-pengajian. Anten sing memperingati Muharram nu adus enten. Pas siji Suro adus nggih setahun pisan adus nggih enten sing memperingati ngeten niku. Pengikuti Mbah Suro. Anten sing memperingati Muharram ngeten iki ngangge ngumbah keris enten. Dadi nek Muharram ngumbah keris Mbah Pusaka. Nah, wonten sing cara Jogja. Yang Jogja niku nek mringeti Muharram niku mbisu. Meneng ngeten iki muteri beteng ping 7 kaya wong tawaf. Nah, teng Solo apik melih niku nek mringeti Muharram ngetutno kebo Kiai Slamet. Lah nggih kebone diarak. Lah engko nek kebone ngising nggih, tletonge niku damel royokan. Sing urung payu rabi ngroyok mriku, lemahe elek royok mriku. Lah, kadhewe ngangge cara pengaji, ngajian. Nggih. Nah, nek cara pengajian ngeten niki terus awak dhewe niki ra iso nyeritake ta. Hijrohe Kanjeng Nabi. Tapi panjenengan ampun hafal to nggih. Angger taun peringatan hijrohe Kanjeng Nabi pun wis pokoke Nabi hijrah ngoten niku mawon nggih saking Makkah dugi Madinah. Wong akhire agama Islam digawa Nabi saking Makkah diuber kalih wong kafir gitu. Terus dibeto teng Madinah. Wong akhire Nabi dadi Nabi. Terus sedo teng mriko. Wong hafal nggih. Lah sakniki tak critani saking Makkah saking Madinah. Kok iso tekan semua gede piye? Lho kan niku sing pengin kula critakaken. Wong Afrika niku nameng nglompati Mesir. Afrika niku benua sing saking Arab niku mboten tebih nameng nglompati Mesir, tapi mboten kebagian. Mboten dugi mriko, mriko mung titik sing Islam niku. Eropa sing wonge gedhe dhuwur rambuté abang nika. Nika nameng nglompati kutha naminipun negara Maroko, nglompati kutha naminipun Casablanca nggih. Terus nglewati kutha naminipun Tanjir. Lah niku ya ora kebagian ya, ora ngerti iman. Lah jenengan ora mikir lho kok iso lho sempor. Semua gede sing ora ketok ana menungsone kok iman ngoten niku ya kudu dipikir. Gini lho, omak nggone wis ora nggon menungso asline niki. Ngene simo ngon macan gede-gede ngene ya semua gede niku. Macan gede-gede. Lengke. Lha pancen wong mriki niki biyen nggone wong Melayu gitu, nggone para pelarian. Dadi panjenengane kana turune wong sing keplayu-playu niku. Niki lho pegunungan niki emang tempat pelarian pasukan Diponegoro. Dadi panjenengan niku senajan pelarian ning keluarga pahlawan, keluarga pejuang Indonesia. Ning ya delik-delik ngene wong diberlondo gitu. Ini lho iso lho niku. Lah niki dhewe niku kadang mboten delok, mboten lho. Kadang mboten tau mikir kok ya iso tekan kene, Islam iki mbiyen kepiye. Gitu. Nek meng tekan Islam ning Arab wong nabi iki wong wong Arab iki wis lumrah wong Arab Islam. Irak Islam ya lumrah wong tonggonan karo Arab. India ana sing Islam ya lumrah wong tonggonan karo Arab. Lha kene lho tangga wae ora kek rupane wis siji. Nabi kan wong Arab mesti kan ya bagus, gagah gedhe dhuwur. Wong sing Arab saiki wae isih bagus, isih ayu. Lah dheweke wis rupane siji, panggonane ado, kono ayu ganteng kene elek-elek rembes. Rembes lho ya. Kono panganane kurma kene panganane telo. Lho inggih ta lho. Kono pak kono daginge unta. Kene daginge emprit. Dadi iki wis beda tenan ngoten lho. Nggih ta. Kono jenengane Fatimah Zainab mungkin Sri Ngatun paikem kita jenenge ngono omonge ora padha kono ana kene enyong kene kono unaga ini mengene kono jo mriki kencot ngene omonge siji rupane siji itu panganane siji lu ora ono sing padha mriko mbangir mriki pesek mriko putih mriki ireng mriko gedhe mriki cilik-cilik lho kok iso tekan ngene lha iki niki kudu napa kudu disyukur syukuri awak dhewe ku wis cilik-cilik ala rembes-rembes kok isih kebagian Islam lho nggih wong tapi ngene iku terus ki dhewe wis nyadari ngoten niku terus sadar berikutnya apa sadar alhamdulillah wis kebagian agamane Gusti Allah tapi jenengane wong adoh niku biasane bagiane ya ora teh akeh gitu bagiane ya sak perlune ngoten mawon Quran sak monten katake ngoten nek pun tekan sumo gedhe ya paling mung karek titik ana sing nameng kebagian Yasin ana sing nameng kebagian Kulhu ana sing nameng kebagian Bismillahirrahman Rahim mau panjenengan wong adoh gitu lho sholat niku kathah macem-macem ana jenenge tasbih ana tahajud ana hajat istisqa macem-macem sholat ana fardu ana rawatib eleh macem-macem nggih dugi mriki nggih ora utuh ngoten lho ana sing nameng kebagian setahun pisan riyo ana sing senengane seminggu pisan Jumatan wonten sing senengane agi maghrib tok ya ana gitu yo ngado lha iki diku sik kudu disyukuri wong ado gitu hadis niku kata hadis niku Sahih Bukhari Muslim Sunan Abu Dawud Nasa'i Tirmidzi Ibnu Majah katae bener umum jutaan hadis tekan semua gede paling ya mengkarek loro ana sing kebagian kulu bin atin dolalah wa kulu dolalatin binar lah sing siji kebagian innamal a'malu bin niat nah mula hadis loro niku gelut mawon wong pancen tumtumane mek loro niku sing siji bid'ah ya ora tergantung niate ya nyong niate kaya kowe donga niku dongane nabi niku kathah macem-macem dikek itu donga tekan semua gede dongane mek arek loro arek donga mangan kali donga ek donga nggo kathok wis ora ngerti ki napa dongane nggo kathok lho ya wis ora werna dongane napa dongane nek arep lunga ning sawah dongane apa dongane gawe anak wedo ora iso kok carane dongane kuwi wae ora ana sing iso niki nanda kena dene iki wong ado wis matur nuwun nang kebagian titik ora apa-apa pancene wong ado ora usah kemlinti nyong nggih ora usah ngoten nggih lha mula Sunan Kalijaga niku gelare mawon Brandal Loka Jaya Loka niku kondang Jaya Sekti niku dadi wali ngulang ngaji ngulang Mbah Cakrajaya tukang menek klopo diulang ngaji kongkon moco ya hayu ya koyum mek rong kecap dok nih lho niku wong keliru ya kayuku ya ka yumu cobi kenapa betul lho nih kiai saiki apa yurang ngamuk wah goblok itu keplok tugel dase lho niku kiai ini mau panjen wong ada ora duwe alibata duwe ini hono coro kok ya angel ngulang diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya koyum ya kayuku yoga yumu diulang robil alamin rati huruf ain duwene moga potongo metune robil nga lamin rofi'i dati ropingi Irfa'i dadi irpangi. Mboten duwe dot, duwe nela mulo teng mriki nek Ramadan metune romelan. Sunan Kudus niku duwe murid namine Saridin. Saridin niku bendina nuntun Sunan Kudus adzan. Lah Sunan Kudus mboten saged adzan kongkonan Saridin. Kabeh ya kowe wedin wong kowe sing bendina nderekke jeng Sunan adzan masa kok ya urung apal. Hooh, ngoten. Lha niku, lha ngoten niku mulo adhe niku kudu sing sabar momong wong a. Ado wong akeh, ado bodoh-bodoh kita. Goblok-goblok. Wis zaman Nabi tahun 600 awak dhewe tahun 2017. Mulo nek momong wong kene kudu sing paham. Kita salat, ngono ya aja dipadakke kono. Salat wong salate wong kono wong kene niku padha ning carane siji. Salate Nabi setengah rolas diundang wis ning jero masjid. Wong kono panas jam 10 pun mlebet masjid. Lah teng mriki jam setengah rolas adzan zuhur, ngolet pakan wedhus. Ana sing isih ngarit nggih. Tese teng sawah, tese teng kebon ngetok singon. Itu kiai mbiyen niku nek salat zuhur biasane mundur setengah lo loro. Allahu akbar, Allahu akbar. Engge mboten tuki-tuki dienteni Rabbana ya Rabbana. Ngaten ya. Isih rung teko-teko dienteni meneh. Tombo ati wong pegel ngenteni ya loro ati ya nambani atine dhewe ya. Nggih. Isih urung teko-teko baru kiyaine nesu diuruki anjang-anjang gigi-gigine njirantal teko. Lah wong adoh kita wong sempor. Tombo. Nek ngoten niku saged sedaya nek ngoten niku. Tapi nek sing dimong Nabi teng Mekah mriku, nek pun Allahu Akbar pun inni wajhtu wajhiya dipanasi kile mboten krasa. Lah nek teng mriki kok dipanasi kile. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niku begitu melek, Bu, rukoe bolong. Ana ting ting ting bakso ya liwat. Ana gratak gratak gratak gratak kabeh nyong kudanan. Lha niku teng mriki nggih mboten. Mula Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. Suwe ya suwe ya. Lah mila sing mriki niku wong salate niku bocor matane weruh sarung bolong kupinge krungu udan krungu bakso atine akhire terus bar salat niku bocore niki ditam tambal tambalan ning ngangge di la la la la la la la la la la ana sing protes ki dikir kok kanggo ngene-ngene iki ngopo e. Muridé Nabi nek zikir iki meneng ning hadis, ya ben muridé Nabi meneng ngeten iki atine teng Gusti Allah. Wong sema gedhe meneng ya turu. Lha mulo carane ngulang niku beda-beda gitu. Aduh terus la la ilallah nek mriki ya kudu sing banter suara. Suarane supaya sing sepuh-sepuh niki kurungu yuk nira ah. Nira ake aja kok teng sempur yo meneng ngono tok. Ha sing sepuh-sepuh maca napa, Mbah? Embo. Embuh nyong ra weru. Lah niku nggih sami poso, nggih sami kita. Poso nek cara mriko nggih cara mriko ya sami kita esuk tekan sore. Nek mriki mboten poso niku rame wong ditambahi mercon. Tor. Tor tor tor tor tor terus tengah wengi tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik sahur sahur terus mudik terus halal bi halal teng mriko ya ora ana ngoten niku haji ya sami hajine ya sok teng mriko cuman wong adoh niku ana haji palsu Sak durunge haji asli teng Mekah, wong Sumagedhe nglakoni haji palsu teng pundi? Teng alun-alun Kebumen, gawe kain ihram, labbaik Allahumma hajjan, tapi kabae triplek. Jenenge manasik ha? Haji lha. Lah niki sebab napa Islam niku medal gitu. Medal king Arab, mriko bar nabi dadi nabi. Terus ana sing nggawa medal Islam. Nabi niku mate nemeng Arab tok zaman semanten dereng dugi Sempor. Terus ana mantune nabi medal king king Arab gitu. Mantune nabi medal king Arab naminipun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pindah teng Basrah. Basrah niku Baghdad niku Irak nggih. Pindah teng Basrah. Lah tiyang Basrah niku saking senenge diulang karo mantune nabi, mila akhire raja Basrah, raja Persia, naminipun raja Rustam nggih, melu wis Islam. Raja Rustam niku melu Islam. Lah raja Rustam melu Islam ngapik mantu Sayyidina Husain putrane Sayyidina Ali. Nah, sebab mek mantu wong Islam akhire Raja Rustam niki mlebu wis Islam. Nah, Raja Rustam niki agamane Majusi, nyembah geni. Lah begitu melu Islam, genine ditinggal. Lah wong Majusi niku nek gawe Gusti Allah geni niku gaweke bangunan dhuwur. Dhuwur sangat, apik diukir, dihias namine Manara. Lah begitu melu Islam, manarone niku ora ana genine, tapi digeleng ngarep masjid. Akhire masjid wong Islam duwe manara. Delok kok apik, kabeh pengin gawe manara. Akhire tekan mriki jenenge menara. Niku Islam ketemu kangge bukale budaya Persia. Lah saking ngriku terus duwe putra namine Sayyid Ali Zainal Abidin, tambah adoh medal king Arab. Sayyid Ali Zainal Abidin duwe putra namine pun Sayyid Ja'far Shiddiq. Lah Sayyid Ja'far Shiddiq tambah adoh medal king Arab, wong waktu niku musuhan kali Yazid bin Muawiyah. Indah tambah adoh niku. Lah Sayyid Ja'far Shiddiq duwe putra namine Sayyid Muhammad Baqir kali Sayyid Musa Kadhim loro, tambah adoh meneh. Sayyid Muhammad Baqir duwe putra namine Sayyid Ali Uraidi, tambah adoh medal ke Arab. Sayyid Ali Uraidi duwe putra namine pun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad duwe putra namine pun Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah duwe putra namine pun Sayyid Isa An-Naqib, tambah adoh niki ngarap. Sayyid Isa An-Naqib di putra naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah adoh. Sayyid Ahmad Al-Muhajir di putra naminipun Sayyid Alwi, tambah adoh. Sayyid Alwi di putra Sayyid Muhammad, tambah adoh. Di putra Sayyid Alwi Malik, tambah adoh. Di putra Sayyid Ali Khaliq Qasam, tambah tebih ke ngarap. Sayyid Ali Khaliq Qasam di putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah adoh. Sayyid Ahmad Sohib Mirbat di putra namini pun Sayyid Alawi Ammul Faqih, tambah adoh. Duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin pun dugi Mongolia, Cina mereka. Lah Sayyid Ahmad Sayyid di putra Sayyid Abdul Malik ini pun dugi mereka. Sayyid Abdul Malik di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin diceluk kali Raja Champa. Raja Champa niku Kamboja niku, sakniki mungkin nggih Myanmar mriku. Sing Rohingya niku nggih. Diceluk mriku, diundang mriku, soale Raja Champa niku gelut kali sak dulure naminipun Raja Aman. Raja Aman niki tawur. Lah golek juru damai naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nah Sayyid Ahmad Jalaluddin akhirnya malah dipasrai dadi Raja Champa. Duwe anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad iki pun geser meh tekan Malaka mriko, dugi Malaysia, dugi Aceh kok iki. Tenggriku duwe anak namanya Sayyid Jamaluddin Husaini Al-Kabir. Niku mlebu tanah sing Ishak nglairaken Sunan Giri makame ger sing Ibrahim nglairaken Raden Rahmat Sunan Ngampel pindah Surabaya pang. Sebab wong mriki waktu tekan para wali niki wong mriki wis pinter wis duwe kerajaan jenenge Majapahit wis duwe kerajaan gedhe jenenge Majapahit. Politik wis duwe, bondo duwe, kekuasaan duwe kabeh. Mriki niki pun bangsa terkenal penakluk 2/3 dunia. Jadi bukan Islam teko niku nang bangsa munyuk niku mboten. Masuk ke peradaban besar, mula perjuangannya abot. Mula dugi tahun 1400 dereng mlebet wong mriki kekuasaan gede. Saya kita lumayan sate ambal ge. Mbiyen sate uang mriki niki. Lha napa? Wong Kebumen mbiyen doyan menu. Soale Kebumen iki pusate wong mangan menu. Sate uang mriki. Soale wong Kebumen zaman semonten duwe ilmu sing terkenal sak dunya. Maune agamane Hindu Brahma, Moksa. Nah, muksa niku ora gampang, muksa niku ilang raga sak sukmane balak ning alam kelanggengan. Niku mboten gampang. Soale kudu nglakoni Upanishad sing kawitan. Napa Upanishad? Menghilangkan jati diri. Bar dadi camat ben ora kemlinti dadi bakul dawet. Ngoten niku niku namine Upanishad. Tambah dinei tai tambah subur niku bumi. Nah, wong niku nglakoni kaya wateke bumi lah panggonan kabumian teng tanah Jawa niku nggih teng mriki niki malane dijenengke Kebumen niku pusat kabumian. Kebumen niku sanes wong kaya kebo ya men mboten. Niku pusat kabumian. Lah nek pun saged nglakoni kabumian nglakoni upawasa niku manggon teng panggenan ramangan ora ngombe mboten demok bu. Ujo pun nanteng mula Islam beto syahrul siam muramangan rangumbi radumuk bucu kok kaya upawasa ke mula diarani bulan puasa. Nah upawasa sing paling apik ini kumanggon teng dasar laut sing munggah gunung. Lah dasar laut sing munggah gunung niku sing paling apik niku nggih teng Kebumen mriki. Soale wonten daerah namine pun Karang Sambung. Lah nggih wis weruh ya. Pun ngertos akhirnya ngerogosuk apa akhirnya mukso lah tiang-tiang mriki kata sing gagal awake wis mimpes cili-cili kare ilang ngoten niku ra sida soale wis mimpes cili eling bujune. Lah bujune nyong karo sapa pergi ya akhirnya macet ajeng gede mboten saged ajeng ilang mboten saged akhirnya dadi cilik ngoten niku dadi jinglot utawa petoro karang. Mula sampean nek petuk jinglot aja didol larang niku produk gagal mukso. Akhirnya tiang Kebumen sing gagal-gagal Wonosobo Kebumen Magelang sak sekitar tengene niki golek ilmu sing luwih enteng namine Ngraga Sukma. Namine ajaran kali-kali saking Durga, Durga saking Siwa. Niku namine ilmu Ngraga Sukma Bhairawatan. Tantra lah supaya iso ngraga sukma nglakoni pancamakara lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak blengere nika sisane teng gunung Kemukus boyo lali supaya wetenge ora kracak rujuk pakane tumpeng supaya pikirane tenang diombeni arak supaya nek sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menung. So lah mula aja gumun nek tukul Sumanto. Akhirnya iso ngraga sukma, sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak matene wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet, santet nyenengi wong wedok jenenge pelet. Nah mula teng Kebumen tukul santet pelet ngepet. Dadi nek pengin ngerti asal usule santet pelet ngepet ya Kebumen kiye. Lah kiai-kiai anggere mlebet Kebumen mati dipangan wong Kebumen mula digoleke kiai sing ora iso dipangan. angsal saking Iran naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Ilat Kebumen angel nyebut Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, mula tengriki dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Akhirnya diuber-uber tiang Kebumen kali Syekh Subakir melayu teng Karang Bolong mriko. Sebagian melayu ngulon munggah Gunung Serandil, munggah ngulon Jambi Pitu Cilacap, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Jampang Sukabumi, melayu ngulon Banten, sing melayu ngetan pindah Jogja mriko Parangkusumo, ngetan Gunung Lawu, ngetan Gunung Kawi Malang, ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah begitu kan Banyuwangi Syekh Subakir sepuh diuber murite nami Mbak Ishak. Akhirnya menak sembuyu sing teng Banyuwangi nyerah. Anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu paringke Mbak Ishak. Pernikahan iku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah sebagian pelarian-pelarian melayu teng Kediri nyembah patung Totok Kerot teng daerah Pagu Pamenang. Diuber kali Sunan Bonang putra Sunan Ngampel, putrane Mbah Brohim Asmorokondi, putrane Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya nyerah bareng diwacar kali Sunan Bonang nyerah. Ya wis nek kowe wis nyerah mutermu tetep ra apa-apa, jodo nggo klambi. Arak iki haram ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep ora apa-apa, ning ingkung menungso ganti ingkung bi pitik. Mantrang rogosuk mau ganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula wadhe wong Indonesia duwe ada tumpengan soal ini kutinggalane Sunan Bonang. Musyrik ya mboten, sing musyrik sing asli Kebumen mau nggih. Mula wadhe nek wong santri tetep ae tumpengan. Mula sampean wis ngerti ceritane. Nah ana wong musyrik-musyrik no tumpeng ya diceritani. Lah kok isih ngeyel tapuk lambene ngono mawon. Ya lo kaya ngeten iki lho, iki tak jelasaken. Ruwet gitu. Saking Arab niku nek mangan sego nameng rice. Kenek wong Jawa mumet kindas, nek isih ning sawah jenenge pari. Nek pun dipanen jenenge gabah. Nek pun digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Nek wis didang jenenge sega. Nek digondol cecek siji jenenge upa. Buntel godhong jenenge lon dong, buntel janur jenenge ku pat, lali masak silite gosong jenenge intip, ublek-ublek jenenge bubur, ora kepangan garing jenenge aking. Nah mriko meng rice ngono tok mumet ngono ning ulang ya. Sunan Ngampel bahasane Arab, wong turunane Arab, ngulang wong Jawa. Wong Jawa kono ana-ana wong nyungsep wis sakata tiba. Wong Jawa delok sik tibane nek mengarep nyung sep nek rene nglim ngene nggep. Heh ngece. Mriko naum mriki ya delok sik nek Pak Camat ya Nendra sare tilem kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Anak copet, batang, dekok, lahir bahasa. Terus diulang Allah, orang kenal, kenali pangeran. Diulang sholat, terang ngerti, ngerti ini sembah. Yang diulang dan ini kia, syekh, ustad, orang kenal, kenali kia, kiai. Diulang tilmidun, muridun, kenali san. Santri diulang syahadat kenale kalimo soto ngilat ana caraka ngene diulang ghafura metune gapura angel kita syahadaten metune sekaten. Lah mulo terakhir diulang ngake cara mriki pengin dadi wong apik nggih. Nah pengin dadi wong apik aja lali ya tangan ya dadi wong apik iki sing paling apik jempol, jempol ora sempurna nek ra eneng jentik, maknane jentik jotak-atik barang elian ya, aja nyolongan ya. Ora didalili asyari ku asyari qatu fakta wa aidi yauma. Hadis law anna Fatimah binti Syarakat laqatu yadaha badan. Ming jentik ya jotak-atik barang elian, tak jenengna jentik soalnya nggo nginjen slite pitik. Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Ya penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. sombong penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Nek ana manten ngarepe omah nek cengkir gedang tebu, aku wis kenceng pikirku, nyongke wis kenceng pikir nyong. Tak nai tebu, tak nai gedang soalnya wis tak geget-geget, wis tak gadang ka. Gadang, tak nai tebu soalnya aku wis mantep gedang mlebu. Niku, ngono carane ngulang biyen, ngira. Ning gawe omah kon ngenai gedang sak tundun ning wuwung, wuwungan supaya nek tukange kencet ra munggah medun golek panganan. Ini cara budaya yang ditembung Islam ke orang Jawa diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ora kenal. Mula innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa aja lali sangkan paraning dumat dumati. Supaya ora lali sangkan paraning dumati kayak tembang. Nomine tembang maca pat. Maca pat niku napa? Wong urip kudu iso maca barang pa. Papat, barang papat dikancani nyawa sing medun ning alam tu nyawa sebelah kiwa dikancani iblis loro bagian nyasarno sebelah tengen malaikat loro bagian gandol gandoli. Nah jin korin kali khafato wong Jawa ora kenal mulo jenengke dulur papat limo pancer mulo hari tujuh malam I love you. Nek mboten purun ya Rahmanu ya Rahim ngangge dulur kiwa sing diwaca sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang goyang yo I love you padha mawon. Pengen kuat nek jalan tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dalan kiwa sunama teka jiajiku Bandung Bondo ozo. Pengen suke nek dalan tengen salat duha ya fatahu ya Razzaq. Nek dalan kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi ya suke padha mawon. Mula kiai kali dukun niku padha. Nek tirakate padha kuate padha hebate. Kiai sing sregep salat nek tirakate kuat dongane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dongane mandi sami mawon padha padange. Golek tipite ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ra tau adus ya ketemu sami mawon padha padange, ming padange seje. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Nggih ta golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop niku ngertos nggih. Nah niku pitike ya ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarak entek kok obong ngono. Niku Sunan Ngampel sing ngulang, mboten kula. Mula supaya menungso ngerti asal usule nggih, tembang kang kawitan namine Mas Kumam Mbang kemambange nyawa medun ngalam donya. Terus bareng ngono menungso tembangi mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we edon. Nek wis bar mijil tembangi kinan tila cilik-cilik sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk. Pamaning nek wis bar sinom tembangi asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta naik kucing rasa cuk. Kelat. Rakening dituturi rakening dikanda. Nih nek wis bar tembangi asmaradana menungso kesusul tembang gam gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh tembangi dandangku gula merasakan manis pahitnya kehidupan uripe enak oleh gula uripe pahit oleh dandang. Dadi tembang kehidupan manis pahit niku dandangku gula. Lek wis bar dandang gula tembangi dur durma. Mana dharma bakti hidupmu? Gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot, wae menungso apa? Buah kehidupanmu mana? Nek duwe bondo mana bandamu sing mbok dharma bakti ke wong liya? Nek diae mungkur saking donya dengkule wis mulai linu, untune wis mulai protol, mripate wis mulai lamur. Sing mau ne uber-uber celeng sedina ping 5 kuat sakniki nguber putune ra gelem adus mengkis mang kis ha niki pangkur wis nang mungkur. Sing mau ne tatone naga mangap wis mengker dadi gambar cacing. Iki nang mungkur nang mlebu Mas jet ora ketang setahun pisan rio mlebu masjid nang golek dalan padang. Nek ra nang golek dalan padang kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukmane mati. Nek wis bar mati tembange pucung sampeyan dipocong seluku-seluku ba tok lebokke lawang ciut mulo wong tuwek jenenge bu Buyut siap-siap mlebu lawang Ciut. Ayo. Eh, petuk malaikat mongkar. Nakir takoni marbuka Allahu Rabbuh, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mongkar akhir goblok muni Allah ora iso tapuk lambene. Begitu arep ditapuk malaikat rokit medun aja to Kang. Aja piye muni Allah ora iso. Iya ilat impor. Randi Aliba wis gelem belajar, wis ana ngaji teko, ana tarikah melu, wis gelem belajar lah durung iso wis mati. Mula jenengan ana ngaji teko, nggo belajar teko mriki senajan tu turu ra apa-apa. Nek sampean lambene muni berarti lambene ngaji, nek lambene mingkem motone merem berarti motone ora ngaji, nek kupinge ra ngrungokna ya kupinge ora ngaji. Apa meneh iki ta? Nek terus teng mriki kok alah suwene ngoten ya, atine ora ngaji, tapi selagi bokonge isih lungguh, bokonge bokong ngaji. Sesuk ditakoni, endi ganjarane ngajine motomu pun telas? Lah kok entek? Ana wong adus lambe kula muni, "Wow, riyen ta." Ganjarane tangan ha tanggo nyolong pun entek. Ganjarane lambe nggo ngrasani wong entek. Ganjarane kuping nggo ngrungokno elek entek. Oh, sing iso ning ndi kadose sing teng bokong tese. Itung bokonge watasatu arjul, "Oh, bokongmu isih utuh ganjarane. Heh, bokongmu mlebu swarga." Heh, bokong tok ya Allah. Oh, ya ta. Mula wong nek sregep ngaji bakal dihitung wong sing gelem belajar. Lah wong belajar matine di ngapura Gusti Allah. Sing ora gelem belajar takoni marbuka, he? Marbuka he ha he ha he tapuk lambene canggah gulune dadi wareng wedi delok akhirat. Mula pitik sing wedi nan pitik wa bareng cemplung nan rokok diudek-udek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan botol gecek ajur mumur kaya getebok bo sok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan botol getebok bo bosok lah bareng wis ngerti kita kali Sunan Bonang damelke gamel gamelan sing muni ni nang ning nang nong dang dang gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no urip iku ning kene ngaji ya nong kono nyolong pi pitik wong urip nggih kon apik terus ora iso ya kadang apik kadang elek nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono ya ning kene ngaji ya nong kono nyolong wit wit singon nyolong wit jati urip kita neng kene ngaji nang kono ngreketi galengane tangga tangane ya urip ya kaya kowe ya ora iso apik terus kadang apik kadang elek nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no tapi nek pengin pungkasan apik dang dang dang dang gung ayo gek dang dang balik nang Sang Hyang Agung gek dang balik oh nang Gusti Allah. Lah kadang wong kene ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ngono. Kali Sunan Kalijaga nek wis nglumpuk geke tumpeng mangan bareng tangane cempret kabeh lip upotok kei wijian mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarno warno kenongo no kenongi neneng ati muku tu kantil nang Gusti Allah ulangi ngono akhirnya wong Jawa ngerti yes Islam terus akhirnya Sunan Ampel di murid Datuk Ribandang gawa Islam teng Sulawesi si ngebar nyebar ke Islam teng Sulawesi riko terus Sunan Bonang di murid Khatib Dahyan pindah Kaliman dan nyebar ke Islam sak Kaliman dan terus Sunan Ngampel di murid Arya Damar Arya Dilah pindah Sumat rak nyebar ke Islam tengri ko akhirnya dadi kerajaan-kerajaan ono Giri ono Palembang ono Demak ono Bugis niki dadi siji gurune padha wali songo Jawa mula begitu londo teko dilawan bareng-bareng londo lunga bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia mula daerah jenenge wilayah wilayah maknane napa daerahe para wali bareng ngoten niku wong-wong dadi siji sak negara maune raja kene dadi siji jenengene pemerintahan Republik Indonesia akhire ra ana raja ra ana kawu kawula supaya padha-padha mula para wali gaweke jeneng awak dhewe sing gaweke jeneng padha-padha niku Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati semua bertanggung jawab yang dipimpin dan yang memimpin mula ilange bendoro ilange kawula digenti ngangge kalimat ra'i ra'iyah maknane rakyat mula jenenge wong Indonesia rakyat Indonesia wong Islam sak donya sing iso jikuk kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia mula jago men Islam sak niki tumbuh subur teng mriki nggih Isra iki ya niku lho mriki mula sampean aja gumun ana tumpengan ana kiye-kiye lah awake wong Jawa gitu ini kaya solawatan, ya cara Jawa wong panjene ra kenal nabi nek ora nganggo cara Jawa akhirnya ana Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah, ya wong desa kuwe. Ngira ana sing wassalamun muslimin. Sing enom-enom sing tuwek-tuwek ya Allah nabe salam alaikale sing senengane dangdut ya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ya terus nah ya Rabi'ah adfadah ya anji senangnya pengantin baru deneng deneng do sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam selawatullah ayo praune wis nengar Pon, nasi loro ati ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya narep cerita, karo sapa lu Jawa nyanyi Jawa, ana sing carane Habib Syekh ya nana, ya nana, ya nana. Ya nana, ya nana Nabi Muhammad balikal ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Islam sing teng Indonesia mula Islam sing teng mriki wong desa-desa kudu ngerti desa desane wong ado di ora ana sing ngerti Gusti Allah tapi 20 aman sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sing 20 duwe sisa 12 lah nek sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 le golek nang ngendi ya lu gampang kok ora usah ribut nek Yasin dijenengke Yasi nan diwacake tahlil jenenge tahli lan dalile apa dalile wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an kerudung nek rung tinggo nek wis tinggo kerudung ngan sarung nek rung tinggo nek tinggo saru ngan katok nek rung tinggo nek tinggo katok Quran. Yasin nek rung tinggo, nek tinggo yasinan. Tahlil nek rung tinggo, nek wis tinggo tak ya, tahli lan ana wong duwe tahlil ra gelem tahlil lan padha karo duwe katok ra gelem katok an kaya kowe dalile. Nek mati ditahlil ge ditekeke tumpeng ge ingkung pi te. Nek sesuk salah njaluk ngapura ternyata keliru Kang. Lah nek bener golek pasar pitik ning ndi wong pasar pitik wis tutup ngene. Niku. Lah niki mulai enak mawon nek mati dital ken wong desa wong bodho ora ngerti tak ngono. Marabuka Allah Rabbi ngoten niku. Tekan apa ora ya ora ngerti. Sing ngerti sapa? Ya sing mati. Lah nek pengin ngerti mati yo. Lho ya terus lho ge. Niki lho akhire kita panjenengan sedaya dadi Islam niku carane kaya ngoten niku mula awak dhewe aja lali ganti carane tiyang sepuh-sepuh rumi rumiyen cek mboten kliru-kliru. Ha sing liyane ora gelem nganggo carane wong tuwa-tuwa biyen mula do konslet do dadi teroris niku gara-gara ngerti nganggo carane wong tuwa biyen amma ba'du. Lempun niki mukadimah ngaji ram rampung pun amma ba'du niki lagi mukadimah niki lagi pembukaan dereng mulai ngaji jam pinten niki wis salat asar dereng oh sampun nggih mumpun pun salat anang sing dereng lah wonten sing dereng nggih oh niki dereng nggih. Oh, sedulur pon sesuk meneh terus meneh sesuk meneh nek ngaji adoh ki kandha. Nggih teng sempor tapi sempore niku sing mriko ngoten niku. Sempore pundi? Lah kula ya ora tak kok sempor pundi? Lah niku kiyaine kuwe niku, kiyaine. Niku sing jalukne wektu niku, nang kula boten dikandhani. Sempor lah sempor rong jam tekan. Jam 1 jam 3 tekan. Lho kok iki sempor ngendi? Iki ora dalan mobil, dalan Tamia. Tapi alhamdulillah kula petuk dulur teng Soma Gedhe masih nyelempit kaya ngeten iki tetep Islam iki. Iso terus namali nggih. Niki cekap sampe temen esuk kandhani kula nek ado Gus niku ngono ngaji, ora dikarepi tebe ngono lho ya tak siap-siap kula. Alah wong bansere mawon kesasar. Nggih lah niki mangke badhe magrib kula ngaos teng Sampang. Nggih ta badhe magrib teng Sampang jam 12 teng Sidareja. Nggih terus tengah wengi mengki tesih teng Patimuan. Nggih niki tesih mlaku dalu Surabaya. Wingi Kabupaten Tegal, saderenge teng Pondok Tegal Rejo kene Gus Usop muter mawon pun. Dadi kesel kula wong panjenengan. Nggih cukup semanten nggih sesuk tak terus nemle muga-muga ora kapok. Nek kapok alhamdulillah. Nggih mugi-mugi kita panjenengan sedaya tambah barokah imane, barokah anak turune, barokah rezekine. Sedaya pinaringan husnul khotimah. Pun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.